ke hutan. Soalnya di sana banyak setan. Kamu mesti bilang numpang-numpang. Kalau enggak nanti enggak bisa pulang. Yeah. Nyasar di hutan dijadikan anak sama kuntil anak. Kalau main di kali, di dalamnya banyak orang mati. Apalagi kalau buang sampah, sama aja ngasih makan mentah-mentah. Tunggu kau lengah, mereka dendam. Kamu tunggu lah. Mancing di laut situ, nelayan bilang banyak penunggu. Kalau gak percaya terserah elu. Aku gak tahu mana yang betul. Yeah. Yang pasti laut rumahnya gila rau itu. Naik gunung nanti bisa digigit dedemit. Ngomong juga mesti yang sopan. Juga jangan kencing sembarangan. Bisa kuat.